إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yang mana kita tidak akan mampu menghitung beberapa jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Dan jika kalian hendak menghitung berapa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selain kenikmatan iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan dan melimpahkan kenikmatan dunia kepada kita, baik berupa harta, keluarga, anak keturunan dan yang semisalnya. Yang mana di sisi lain hal tersebut juga merupakan ujian bagi kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ujian bagi hamba-hambanya untuk membuktikan apakah benar keimanan yang telah dia ikrarkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahsiban nas ayyusraqu wa ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لام ميم. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan, dia akan dibiarkan ketika dia mengucapkan aku telah beriman kemudian tidak diuji? Sungguh orang-orang sebelum mereka pun telah diuji, yang mana dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui siapakah yang jujur dalam pengakuannya dan siapakah yang berdusta dalam pengakuannya tersebut. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, neraka yang penjaganya adalah para malaikat, yang kasar lagi keras. Para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Para malaikat yang senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Oleh karena itu, ayyuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah dalam mengemban tanggung jawab yang telah Allah bebankan kepada pundak-pundak kita semuanya, baik berupa keluarga, anak dan istri kita semuanya. Bimbinglah mereka dengan kebaikan dan arahkan mereka kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wastausu bin nisa'i khairan fa innana hunna awanun 'indakum." Rawahu Tirmizi wa hasanahu al-Albani. Ketahuilah dan berwasiatlah, hendaknya kalian berwasiat kepada kebaikan, berwasiat dengan kebaikan kepada para wanita kalian, yaitu kepada istri-istri kalian, karena sesungguhnya mereka itu hanyalah merupakan tawanan yang tertawan di sisi-sisi kalian. Maknanya, hendaknya kita senantiasa mengarahkan, berwasiat dan membimbing mereka di atas kebaikan. Demikian pula terkait dengan anak-anak, hendaknya kita membimbing mereka di atas kebaikan, karena kitalah yang bertanggung jawab apa yang akan terjadi terhadap anak-anak kita, keturunan kita. Apakah mereka lurus dalam fitrahnya ataukah mereka menyimpang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi." Setiap anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka sekali lagi hendaknya kita bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah dan tunaikan kewajiban kita yang telah Allah bebankan kepada kita, yakni untuk membimbing istri dan anak-anak kita dan untuk menjaga mereka dalam istiqamah di atas al-haq, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة حفظكم الله جميعا. الله سبحانه وتعالى juga berfirman dalam ayatnya, وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها, dan perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabar di atasnya. Perintah salat di sini tidak hanya memerintahkan saja, akan tetapi senantiasa membimbing mereka dan mengarahkan mereka dan terus-menerus selama kita masih hidup. Karena selama itu kita masih menjadi pemimpin mereka dan kita bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Kemudian dalam ayat tersebut, perintah Allah untuk kita memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat terkandung di dalamnya makna mengajarkan segala sesuatu yang terkait dengannya, baik tata caranya, hukum-hukumnya, dan hal-hal yang mendukungnya seperti tata cara wudu dan seterusnya. Demikian pula untuk mengajarkan mereka, terutama bagi anak laki-laki, untuk membiasakan sholat berjamaah di masjid dan tempat pada waktunya. Ketika azan berkumandang, jangan lupa ingatkan mereka, segera ajak mereka ke masjid-masjid. Kemudian ketika sampai di masjid, arahkan mereka untuk masuk ke shof. Karena pada sebagian kita sendiri masih terlihat orang tuanya khusyuk sholat di shof depan, sementara anaknya menunggu di belakang, duduk menunggu di belakang. Kemudian ketika imam takbir hendak rukuk, baru mereka berlarian masuk ke shof. Sungguh, yang demikian merupakan pemandangan yang sangat menyedihkan. Maka hendaknya kita membenahi dari diri-diri kita sendiri. Demikian pula keluarga kita masing-masing. Untuk baru kemudian kita membenahi apa yang ada di sekitar kita. Demikian pula, termasuk di dalamnya secara umum, memerintahkan kepada mereka dan membimbing mereka untuk mempelajari ilmu agama yang akan bermanfaat bagi mereka. Kemudian perintah sabar di sini juga terkandung di dalamnya. Sabar ketika membimbing dan mengajari mereka, karena nafsu jiwa manusia itu senantiasa cenderung dan memerintahkan kepada kejelekan. Maka yang demikian sangat butuh kepada kesabaran. Juga termasuk di dalamnya sabar dalam istiqamah. Sabar dalam arti istiqamah, yakni terus menerus tidak putus asa dalam membimbing dan mengarahkan mereka serta mendoakan mereka dengan kebaikan. Kemudian selain itu, juga kita hendaknya menjaga mereka, baik anak dan istri kita, dari hal-hal yang bisa merusak mereka, merusak akidah, manhaj, dan jiwa mereka. Jadi hal-hal yang bisa merusak mereka, baik berupa peralatan-peralatan, media yang di dalamnya terdapat banyak kerusakan, ataupun menjaga mereka dari teman-teman bergaul, menjaga istri kita juga dari teman-teman bergaul yang rusak, yang bisa mempengaruhi jiwa mereka, dan memilihkan mereka serta membimbing mereka untuk memilih teman yang baik, teman yang solihin, yang akan membantu mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di atasnya. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membimbing kita semuanya dan menjaga kita semuanya dari hal-hal yang bisa merusak tersebut, menjauhkan kita semuanya dari fitnah-fitnah, baik syahwat ataupun subhat, yang bisa menyeret kita kepada jurang kebinasaan. Wal'iyadu billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri dan anak-anak keturunan kami yang bisa menjadi penyejuk pandangan, penyejuk bagi hati-hati kami, dan anugerahkan bagi kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah Zat yang maha pemberi. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah was-tabat ala dinika wa ala din nabiyyik. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu al-istiqamah dan kekokohan di atas agamamu dan di atas agama nabimu. Wa na'udzubika minal fitani zahiriha wa batiniha. Dan kami berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah, baik fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan petunjuk padanya, dan anugerahkanlah kami dari rahmat yang ada di sisimu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.